Para saudara jemaah, di sini perlu ya, diberitahu atau ya untuk pemantapan kita menetapi Quran hadis jamaah di Indonesia. Kita menjadi orang jamaah di Indonesia. Nah ini sudah sah menurut hukum. Nah, itulah. Jangan sampai ragu-ragu lagi. Karena orang yang keluar jamaah, kalau dulu dikatakan resolusi, nah, itu bukan orang bodoh, orang pinter itu. Pinter ya, maksudnya orang bisa mengaji. Setelah mengaji bab keimaman, imam itu harus orang Mekah, harus di Mekah, harus orang Quraisy. Nah, karena tidak senang dengan pengurus, tidak senang dengan keimaman, tidak senang dengan apa imam setempat, kadang-kadang akhirnya dia murtad, membuat odo-odo. Wah, ini kita ini salah, biat kepada Hajjul Hasan itu salah, karena ada imam Akbom di Mekah itu ada, dan hadisnya ini orang Quraisy, orang imam itu harus orang Quraisy, biat itu harus orang Quraisy. Nah, padahal Hajjul Hasan itu bukan orang Quraisy itu, maka tidak sah ini biatnya. Harus sana, kita harus sambung wasol ke Mekah sana, karena ada imam. Tidak boleh biat pada yang lain, nah, karena ada imamnya. Nah, itu ternyata itu orang yang sakit hati, orang yang bisa ngaji tapi sakit hati. Jadi ilmunya itu untuk mencari apa pasal untuk murtad, untuk keluar dari jamaah. Akhirnya ya keluar dari jamaah. Itu pasalnya. Pasalnya begitu itu, karena harus wasol sambung pada Mekah. Ternyata orang yang murtad itu ke Mekah berkali-kali, nyatanya ya enggak bisa ketemu rojonya. Ambilnya enggak bisa ketemu, apalagi biat ketemu aja enggak bisa. Mau sambung sana. Lah, namanya sambung itu harus bisa apa nasihat ijtihad, ngatur adil, dan bisa taat. Ngatur adil, ada ketaatan, dan ada keadilan. Nah, itu rakyat Indonesia dengan Mekah ini tidak bisa untuk begitu itu, karena sudah lain negara, sudah lain bendera. Nah, itu jadi pasalnya orang begitu itu. Ternyata orangnya terus memang murtad, ya terus murtad memang ya. Sebelumnya sudah mempunyai sakit hati. Nah, dan juga ada juga yang sekarang ini ya, Amir itu harus menguasai wilayah, harus khalifah, harus ini, harus ini. Itu setelah diteliti-teliti, nah memang itu ya orang sakit hati, orang yang sebelumnya ya sudah banyak pasal-pasal, sebetulnya ya sudah di situ jujurnya tidak tertib, akhirnya dengan adanya begitu itu, akhirnya ya terpengaruh juga yang sekarang mengaku orang salafi itu. Padahal asli orang salafi itu ya tidak begitu itu. Malah di daerah mana itu orang salafi asli, salafi bukan murtatan dari jamaah. Bukan orang murtad terus ngaku salafi, tidak, memang dia itu kelompok salafi. Setelah diberi nasihat oleh mubalig itu ya katanya ya bisa menerima, akhirnya ya dia jadi biat. Ya itu asli orang salafi bukan murtatan. Tapi kalau orang murtad terus ngaku dirinya salafi, lah itu yang ngolok-ngolok, yang meragu-ragukan, yang mengejek-ngejek, yang menyalah-nyalahkan. Nah, menyalahkan lima bab, menyalahkan infak persenan, menyalahkan apa sambung jamaah salah lah. Jadi memang ya begitu itu. Nah, maka di sini supaya dipahami dan dimengerti bahwa jamaah yang didirikan di Indonesia ini ya sudah sah. Menurut dalil ya sah. Menurut fatwa ya sah. Menurut dalil ya sah. Dalam hadis la yahillu li salasatin yakunu nabi falati minal ar illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal bagi tiga orang Islam, yang Islam yang benar, yang Quran hadis jamaah, yang murni, yang musnad mutasil. Tidak halal bagi tiga orang yang ada di buku ini, nah, kecuali halalnya mengangkat salah satu dari tiga orang itu jadi imam. Nah ini dipraktekkan oleh Basyirul Hasan. Waktu Basyirul Hasan di Mekah ya biat pada waktu itu dengan keimaman yang ada di Mekah, memang ya ngajinya di Masjidil Haram dan sekolahnya di Darul Hadis, jadi ya sangat paham kepada jamaah itu. Nah, setelah ada penertiban, akhirnya ya di Mekah sana diumumkan ini akan ada perang. Kalau mau di sini nanti akan dipikirkan penduduk sini ya, termasuk apa agak apa Tabaiyah apa Tabaiyah. Lah kalau memang ingin pulang ya diberi apa dipulangkan, dinaikkan apa kapal laut dengan gratis dipulangkan. Nah, maka pada waktu itu yang menetap di sana ya ada, yang pulang ke Indonesia ya ada. Nah, Basyirul Hasan dalam dipertimbangkan karena ada dalil ya ilalidana amanu u anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan ahlimu dari neraka. Akhirnya mengingat, wah saya di sini mendapat hidayah, padahal saya di sana punya adik, punya kakak, punya saudara. Nah dengan demikian akhirnya ya dipertimbangkan, akhirnya ya pulang. Setelah pulang masuk ke Indonesia, nah di sini belum ada jamaah. Nah setelah itu ya mengajak ngaji, ma'ruf. Akhirnya ya ada yang mau, maka ada beberapa orang itu yang akhirnya dilaksanakan biat. Karena kalau enggak nanti setelah keduluan mati masuk neraka lah, karena tidak halal hidupnya. Nah akhirnya ya beberapa orang termasuk siapa Mbah Haji Nur Asnawi, Pak Bahran, bapaknya Haji Muhammad Tauhid itu, siapa lagi? Pak Sanusi, ya Sanusi adiknya. Nah, jadi Amar Ma'ruf dapat tiga orang, adiknya dan Misan dan yang apa kawan dari Mekah sana itu. Nah itu langsung dengan beberapa nasihat akhirnya ya dilaksanakan biat. Nah itu berarti sudah halal hidupnya, sudah halal. Nah akhirnya ya terus dikembangkan ya amar ma'ruf ya mengajak mengaji. Nah dengan beberapa cara akhirnya ya banyak pengikutnya seperti sekarang. Nah jadi keimaman yang ada di Indonesia ini ya beda dengan keimaman yang ada di Mekah. Nah maka supaya diketahui keimam di Indonesia ini ada di dalam negara Indonesia. Nah, jadi kita ini sebagai rakyat, rakyat yang ingin masuk surga selabari neraka. Nah, jadi supaya dimengerti. Jadi kita ini rakyat biasa ingin masuk surga selabari neraka. Padahal harus jamaah. Nah, jadi selain menetapi ya sholat lima waktu, ya ngaji, ya apa bukannya ya aturannya orang Islam yang penting sah Islamnya, Nah, nanti semuanya bisa diterima. Yang penting kita jadi orang jamaah. Nah, karena sudah jamaah itu semuanya diterima. Man amila lillahi fil jamaati wa asoba qabla minhu wa in akhta'a ghufrul lahu. Karena ada dalil itu dan ada dalil la yakilu li salasatin yakununa fi fatimil ard illa amaru alaihim ahadahum. Ada dalil itu. Nah, akhirnya yang penting sudah langsung jadi jamaah lah, sudah ya. Jadi di antara empat orang itu mati sewaktu-waktu sudah jelas masuk surga karena sudah jamaah, sudah sah Islamnya, sudah jamaah, sudah halal hidupnya. Nah, itulah. Nah, maka kita sudah paham. Nah, adapun kita sebagai orang jamaah berhidup di negara ini, ya ada juga yang orang menyalahkan. Wah, ini ya membuat negara di dalam negara, karena jamaah itu negara. Jamaah khalifah menguasai, akan menyaingi negara, akan menyaingi ini dan itu. Nah, akhirnya beberapa fitnah memberikan, mendirikan negara dalam negara. Nah, harus dibasmi. Nah, ada juga yang begitu. Nah, itu sebetulnya ya alasannya orang yang tidak senang begitu saja. Orang tidak senang sama Basinul Hasan. Nah, akhirnya ya menuduh begitu itu. Nah, padahal niatnya tidak, niatnya ya mengesahkan agama. Adapun kita hidup di dunia, di Indonesia, ya tetap masalah dunia ya mengikuti, mengikuti peraturan Indonesia. Maka di dalam teks, nah, kita sebagai rakyat taat patuh pada negara dan menetapi undang-undang dasar 45 dan menetapi budi luhur, luhuring budi karena Allah. Nah, itu. Nah, jadi supaya dipahami. Jadi kita di Indonesia itu bukan mendirikan negara dalam negara, enggak. Kita itu rakyat biasa ingin masuk surga selamat dari neraka. Lah, syaratnya masuk surga itu harus jamaah. Lah, jamaah itu harus punya imam. Lah. Nah, maka dengan demikian keimaman atau jamaah itu Indonesia itu ya ya taat kepada negara karena ada di negara Indonesia. Jadi kita ya tetap menjadi rakyat biasa. Ya, jadi tidak di dalam negara itu jamaah itu ya tidak ada apa-apanya. Maksudnya dengan jamaah ini ya tidak urusan dengan pemerintah. Kita hanya ibadah supaya sah Islamnya itu. Nah, itu. Lah, alhamdulillah dengan pertama empat orang itu akhirnya bisa berkembang beberapa keluarga, beberapa pengajian, beberapa keluarga akhirnya diperbarui tahun 60 itu fiat lagi. Akhirnya ya mengangkatan lagi karena yang pada tahun 40 atau 41 waktu itu sudah biat itu. Nah, setelah perkembangan dengan mengadakan asrama Quran, asrama hadis, akhirnya mengaji bab imarah, kitabul imarah. Nah, setelah paham pada waktu itu ada yang sudah biat, ada yang belum. Yang sudah biat ya diem, kadang-kadang masih membitonahkan. Yang belum ya memang belum. Nah, akhirnya kompak semuanya ya perlu adanya keamiran. Nah, maka pada waktu itu ya Bapak Junul Hasan sudah menyerahkan, silakan di situ siapa yang diangkat di antara kita ini. Lah, akhirnya ya semua itu nggak ada yang orang berani, nggak ada yang mau. Akhirnya ya Pak Junul Hasan yang diangkat. Itu berarti itu ya biat yang kedua itu. Nah, sampai sekarang ini. Nah, sampai sekarang ini alhamdulillah ya sudah periode yang ketiga Bapak Junul Hasan dan Pak Abdul Zohir dan Pak Abdul Aziz sekarang ini. Alhamdulillah semuanya itu lancar. Itu ya urusan agama, jadi tidak ada urusan pemerintah, urusan ibadah, supaya sah ibadahnya. Nah, adapun pada waktu itu pernah terjadi ya orang yang tidak senang tapi kompak, orang tidak senang tapi banyak pengikutnya, akhirnya ya Hajar Hasan itu ya bilang, dah kalau memang cuma akan murtad keluar dari jamaah, saya tidak apa-apa. Yang penting saya tetap jadi imam, adapun yang saya imami apa mah istri saya, anak saya, enggak apa-apa. Yang penting saya bisa masuk surga langsung. Nah, tapi dengan demikian akhirnya ya semua kembali lagi. Cuma akhirnya ya bisa tobat, bisa kembali jamaah lagi. Dan bisa seperti sekarang ini alhamdulillah itu kumpat. Nah, jadi ini supaya dipahami bahwa keimaman yang ada di Indonesia dengan ada yang zaman Nabi dengan di Mekah Madinah itu beda, itulah. Beda. Supaya dimengerti perbedaannya. Jadi kalau di sini itu ya jamaah itu untuk mengesahkan Islam, mengesahkan agama ya untuk masuk surga, tidak ada urusan dunia karena memang berangkatnya dari situ itu. Awalnya dari situ itu. Lah, sampai berkembang ke mancanegara ya begitu itu. Mancanegara ya. Ke Malaysia ya begitu itu, di sana ya tidak urusan dengan pemerintah, dengan kerajaan sana kan beberapa raja.